السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة الرسول رحمني ورحمكم الله، alhamdulillah di rahmatnya kita senantiasa manjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi ini. Dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta senantiasa memberikan sabat istiqamah dalam kita menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepadanya hingga kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan sedikit dari apa yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari kitab Al-Jawabul Kafi ini, masuk pada pasal yang ke-31. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-ma'asi tukhrijul 'abda min dairatil ihsan. Bahwa kemaksiatan itu akan mengeluarkan seorang hamba dari lingkup al-ihsan. Artinya ihsan yang merupakan derajat agama yang paling tinggi. Derajat agama yang paling tinggi adalah ihsan. Di bawahnya adalah iman, di bawahnya lagi adalah Islam. Sebagaimana dalam hadisnya Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Islam, iman, dan kemudian tentang ihsan. Ihsan merupakan derajat agama yang paling tinggi. Yani anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika tidak, dan memang tidak bisa di dunia ini, fa innahu yarak, maka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini derajat ihsan yang merupakan derajat yang paling tinggi. Maka kemaksiatan itu akan mengeluarkan, ini akan menurunkan derajat seorang hamba dari derajat ihsan ini. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah, ini tingkatannya diturunkan. Qala, padahal derajat ihsan ini derajat yang sangat tinggi, dan ini paling tinggi dalam agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak ayat. Di banyak ayat tentang keutamaan-keutamaan dari ihsan ini. Qala wa uqubatiha, kata beliau, di antara hukuman atau akibat-akibat yang ditimbulkan maksiat ini, annaha tukhrijul 'abda min dairatil ihsan. وَتَمْنَعُهُ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ, bahwa maksiat itu akan mengeluarkan seorang hamba dari lingkup ihsan dan menghalanginya maksiat itu akan menghalanginya dari mendapatkan ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ, dari mendapatkan ganjaran pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Kenapa? Fa innal ihsan idza bashara al-qalba mana'ahu min al-ma'asi. Maka ihsan ini jika berhubungan dengan hati, artinya langsung bashara al-qalb, langsung nempel pada hati, maka ihsan ini akan menghalangi dari maksiat. Artinya tidak mungkin bersatu, tidak mungkin bergabung antara maksiat dengan ihsan. Fa inna man 'abadallaha ka'annahu yarahu. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah, lam yakun dalika, maka itu tidak akan dilakukan. Yani lam yakun dalika ma'asi. Yani tidak mungkin maksiat itu dilakukan. Illa listila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khaufihi wa rajaihi ala qalbihi. Dan itu tidak mungkin ada ihsan itu dalam hatinya kecuali karena apa? Istila'u dzikrihi, dikuasai oleh ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu dikuasai oleh ingatnya, zikirnya kepada Allah, kecintaannya, rasa takutnya, rasa harapannya. Maka ketika semua ini menguasai hatinya, tidak mungkin maksiat itu datang. Ya. Tidak mungkin. Maka kalau ini menguasainya, maka berikutnya adalah membuahkan derajat ihsan. Bihaitsu yasiru ka'annahu yushahidu, di mana hati itu seakan-akan melihat kepada Allah, dirinya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yahulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah, maka dengan itu akan terpisah, ya, akan terjadi dikotomi, pemisahan antara dirinya dengan keinginan berbuat maksiat. Fadlan an muwaqaatiha, lebih lagi akan terjatuh ke dalam maksiat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika hati itu dikuasai oleh zikirnya kepada Allah, kecintaannya, rasa khauf dan rojaknya. Maka terjadi maksiat karena hal ini semuanya tidak ada dalam hatinya. Tidak ada rasa khauf ini, tidak ada rasa harapan. Kalau harapan mungkin, ya, karena banyak yang melakukan maksiat ini karena harapannya itu terlalu besar. Allah kan Maha Pengampun, yang penting kan tidak syirik saja. Wah, ini banyak yang maghrur, tertipu dengan masalah itu. Banyak manusia yang tertipu dengan seperti ini, dengan harapannya Allah kan Maha Pengampun. Allah masih muda aja, masih banyak waktu, tobat nanti saja, masih ada kesempatan. Sekali bertobat kan diampuni semua dosanya. Dan nah, ini seperti ini adalah maghrur. Bagaimana kemudian ihsan itu akan berada dalam hatinya, ini tidak mungkin. Dan dalam amalannya itu suatu hal yang tidak mungkin, ya. Maka bagaimana mungkin ini? Maka yang hati yang dikuasai oleh rasa khauf, rasa roja, zikir dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan terpisah jauh dari kemaksiatan, apalagi terjatuh ke dalamnya. Fa idza kharaja min dairatil ihsan, kalau sudah keluar dari lingkup daerah ihsan, fatahu sohbatu rifqatihil khassah, maka akan luput, akan hilang darinya, ya, sohbatu rifqatihil khassah, yakni persahabatan dari kawan yang khusus ini. Yani apa yang menemani hatinya itu? Jadi empat di atas: zikir, mahabbah, khauf dan roja. Dan tiga ini adalah merupakan, atau tiga dan empat ini adalah merupakan rukun ibadah. Rukun ibadah itu adalah mahabbah, khauf dan roja. Ini merupakan pilar rukun ibadah. Hilang satunya ini bahaya. Wa aishuhum alhani, maka akan luput darinya juga kehidupannya yang tenang. Wa na'imuhum muttam, dan kenikmatan yang sempurna. Fa in aradallahu bi khairan aqarrau fi dairati umumil mu'minin, dan jika Allah menghendaki dengannya kebaikan, maka akan ditetapkan dalam lingkup umumnya orang-orang mukmin saja, umumnya orang-orang mukmin. Tapi derajat ihsan turun, akan turun dari derajat al-ihsan. Maka ini memang perlu, butuh kepada, dari sini butuh kepada juhud bersihat, butuh kepada kesungguhan dan upaya bagaimana meningkatkan ini semuanya, menjaga hati dari empat hal ini agar senantiasa ada dalam dirinya. Fa in asahu bil ma'asil lati tukhriju min dairatil iman, na'udzubillah. Kalau kemudian sudah turun dari derajat ihsan kemudian kepada derajat umumnya kaum mukminin, kemudian maksiat lagi, asahu bil ma'asi, dia berbuat kemaksiatan lagi, yang kemudian dengan maksiatnya itu mengeluarkannya dari dairatul iman, dari lingkup daerah iman. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, Tidaklah seorang itu berzina di saat dia berzina dia dalam keadaan iman. Artinya tatkala zina dia sedang berzina, ini sudah keluar dari lingkup imannya. Tatkala berzinanya, bukan statusnya, statusnya mungkin masih mukmin asy, beriman tapi maksiat. Tapi saat dia berbuat zina, ini tidak ada iman dalam hatinya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah minum khamr tatkala dia sedang minum khamr dalam keadaan mu'min. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah mencuri seorang pencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan iman. Wala yantahi nahbata dzalika nahbatan dzaka syarafin yarfa'u ilaihi fiha an-nas absarahum hina yadhhibuha wa huwa mu'min. Dan tidak pula yantahi nahbatan dzaka syaraf. Yani tidaklah seseorang itu menginginkan nahbatan dzata syaraf, menginginkan seseorang yang dia memiliki dzata syaraf, memiliki kemuliaan yang mengangkat kepada, yang bisa terangkat kepadanya manusia dengan pandangannya tatkala menginginkannya dia dalam keadaan iman. Artinya rakus ya, menginginkan ini ya. Maka ini artinya secara umum dari hadis ini bahwa pelaku maksiat di saat berbuat maksiat ini asalnya adalah tidak ada iman. Pelaku maksiat di hari sisa dia berbuat maksiat, maka kalau sudah seperti ini sudah apa namanya turun dari derajat iman. Nah, ini kepada berikutnya adalah Islam, hanya masih muslim saja. Muslim pada umumnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Taala sebutkan di surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat yang Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan ini. Qalatil a'rab amanna, orang-orang A'rab, orang-orang Badui itu mengatakan amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dan tu'minu, kalian itu belum beriman, tapi katakanlah aslamna. Walamma yadkhulul imanu, iman itu belum masuk dalam hatinya. Fi qulubikum, ini iman itu belum masuk dalam hati kalian. Maka ini adalah dikatakan dhi'aful iman. Yang raji dari tafsir ini adalah mereka adalah para dhi'aful iman, orang-orang yang lemah imannya. Yang lemah imannya tentunya juga mengkhawatirkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa Taala adalah akibat dari perbuatan maksiat. Maka perbuatan maksiat ini tentunya akan menurunkan derajat agama seseorang. Dari derajat ihsan kepada iman, dari derajat iman kepada Islam saja. Kemudian kalau terus bisa jadi nasallallahu alaihi wasallam ya, bisa sampai keluar dari lingkup keislamannya. Ini berawal dari kemaksiatannya. Maka memang benar bahwa maksiat ini merupakan baridul kufur, pengantar kepada kekufuran. Ini maksiat. Meskipun maksiat itu sendiri bukan kufur secara mutlak, tapi merupakan pengantar pos ya, baridul kufur, merupakan pos yang akan mengantarkan kepada kepada kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa Taala satu poin yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim, mudah-mudahan mengingatkan kepada kita, khususnya kita menjelang bulan Ramadan, kita sudah di penghujung ya bulan Sya'ban, tinggal beberapa saat lagi. Ini benar-benar mari kita menata hati kita, menata jiwa kita, menyambut tamu agung, tamu yang mulia, yang tentunya itu akan memuliakan kepada kita. Ini sementara kalau kita apa namanya, mau kedatangan tamu, tamu yang mulia saja kita mesti persiapan ya, macam-macam. Ada tamu presiden Pak Jokowi mau datang saja, insya Allah kita lihat persiapannya luar biasa. Ini Solo berdandan ya. Ini maka lebih lagi ini adalah tamu kita yang akan memuliakan bagi kita Ramadan. Maka mari kita persiapkan benar-benar jiwa kita dengan iman, dengan ilmu, agar benar-benar kita menyambut Ramadan ini akan bisa memuliakan badan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan, dan semoga tidak diharamkan dari mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.